أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Dan mana yang menjadi bukti kalau Allah SWT menghendaki orang itu dengan kebaikan? Apakah ketika diberi harta atau ketika diberi ilmu? Kalau diberi harta belum tentu. Barangkali Allah akan menyesatkan dia dengan harta itu. Bisa jadi. Mal faqra akhsha alaikum, kata Nabi. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Tapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dituangkannya harta dunia pada kalian. Sabban. Maka kemudian kalian yatanafasuha, kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Hatta la yazigu qalba ahadikum illa hi, hingga tidaklah menyesatkan hati salah seorang kalian kecuali harta itu, kata Rasulullah SAW. Yani yang aku khawatirkan justru ketika kalian dituangkan kekayaan, kemudian kalian lupa dengan ilmu, dan kemudian kalian lalai, dan kalian sesat karena harta kalian. Itu yang aku khawatirkan, kata Nabi. Mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Sehingga mengentaskan kebodohan itu lebih penting daripada mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kebodohan tentang ilmu din yang saya maksud. Mengentaskan kebodohan tentang ilmu agama Islam, tentang ilmu Al-Quran wa Sunnah, mengentaskan kebodohan masyarakat muslimin tentang agamanya sendiri, jangan sampai mereka tenggelam dalam kebodohan. Ini lebih penting, lebih penting, lebih penting daripada masalah mengentaskan kemiskinan. Qul inna a'udzubikumullah, karena yang ngaruh adalah ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki orang itu dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam din. Masya Allah. Berarti orang ini dikehendaki kebaikan kalau diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mencari ilmu, dan tidak dia butuh kepada ilmu, maka orang ini yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT.